Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taku allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muddasatuha fa inna kulla muddasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin hadirin barakallahu fikum, pada kesempatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk melanjutkan perkara yang telah kita kaji sebelumnya, bahwa seorang penuntut ilmu itu bisa mendapatkan sebab yang bisa mendatangkan datangnya ilmu. Iya. Orang yang mencari dunia itu selalu ingin mendapatkan apa yang diharapkan dari urusan dunianya. Bagaimana bisa bertambah yang ada kalau bisa tidak berkurang, kalau bisa tanpa modal bisa bertambah. Itu para pencari dunia. Namun di antara mereka ada yang berhasil mendapatkannya, ada pula yang tidak bisa meraihnya sesuai dengan takdir yang Allah berikan kepadanya. Walaupun tenaga, pikiran, biaya, modal telah dikeluarkan, namun Allah yang Maha Adil telah menciptakan sesuatu, segala sesuatu penuh dengan hikmah. Maka ketahuilah, ilmu yang dicari oleh seorang talibul ilm ini jauh lebih mahal dari nilai-nilai dunia. Nah, balasannya penuntut ilmu bisa meraih jannah. Akibat yang akhir bagi para penuntut dunia, kadang dapat, kadang tidak dapat. Sama-sama mengeluarkan tenaga dan pikiran, biaya. Namun sesungguhnya para penuntut ilmu adalah orang-orang yang telah diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jal dibandingkan orang yang beriman yang tidak diberi ilmu. Yarfa'illah alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perjalanan kita untuk mengupas pembahasan yang penting, yaitu afatul ilmi, beberapa penyakit penyakit yang menimpa penuntut ilmu. Ya, para penuntut ilmu, barakallahu fiik, ada yang selamat berhasil mencapai apa yang diinginkan, ada yang gagal karena ditimpa dengan berbagai macam kendala. Itulah afatul ilmi. Itulah beberapa penyakit yang bisa menghalangi bagi penuntut ilmu. Ada sebuah risalah yang ditulis oleh ulama kita, ulama min ulama ahli sunnah. Beliau masih hidup pada zaman ini. Risalah yang ditulis judulnya Afatul Ilmi, beberapa penyakit penyakit dari para penuntut ilmu. Ada 13. Ada salisata asyarah. Ada 13 jenis min afatil ilmi, dari penyakit yang muncul dari para penuntut ilmu. Ya. Jadi jangan dikira orang yang menuntut ilmu itu dijamin pasti selamat. Karena di sana ternyata ada hal-hal yang menghalangi. Bahkan itu penyakit yang membahayakan, yang akhirnya menghancur luluhkan amalannya, bahkan merusak kadang amalannya. Itulah afatul ilmi. Penulisnya adalah Syekh Muhammad Ibni Said Ibni Ruslan Hafidhahullah, Abu Abdillah Muhammad Ibni Said Ibni Ruslan Hafidhahullah. Ya. Beliau menulis dalam risalahnya Afatul Ilmi, penyakit yang muncul pada para penuntut ilmu. Kita adalah para thullabul ilm, mesti mengerti jenis penyakit yang kadang apa muncul. Orang yang sehat itu akan menjaga kesehatannya, dan orang yang ingin sehat kadang belajar jenis-jenis apa penyakit. Penyakit ini biasanya gejalanya ini. Penyakit seperti ini muncul gejala yang pertama demam. Demam yang tinggi. Tidak enak makan. Lidah mulai pahit, putih. Nah, ini gejala apa ini? Penyakit ini. Tahu. Bahkan tahu pantangannya. Kalau penyakit seperti ini, hindari makan ini. Pelajari. Hal yang mengundang datangnya penyakit dipelajari. Supaya badannya apa? Terjaga, sehat. Orang yang sudah dicek punya jenis penyakit tertentu yang bisa menjaga ya dirinya, bukan orang lain. Misal antum punya penyakit asam urat. Misal, dokter sudah meraba kamu kena asam urat. Makanan yang perlu dihindari ini. Hindari aja ini. Jaga kesehatan, hindari yang mengundang datangnya apa? Penyakit. Itu penyakit badan. Kadang perlu kita belajar sehingga mengerti, kalau saya makan ini biasanya mulai badan tidak enak untuk tidur, kepala pusing-pusing. Koreksi diri, saya habis makan apa tadi? Oh, tadi disuruh medang, pakai emping, ya, sama kopi. Oh, kayaknya ini. Karena penyakitnya jenisnya asam urat misalnya. Begitulah kadang penyakit, tapi kadang kita sendiri yang kurang apa? Menjaga. Itu penyakit badan. Penyakit para penuntut ilmu juga ada. Penyakit-penyakit ini sangat membahayakan sebab merusak kehidupan dunia dan akhirat. Kalau asam urat paling yang dirugikan pihak diri kita. Kan begitu? Iya. Memadorotkan pada diri kita sendiri. Barakallahu. Tetapi kalau jenis penuntut ilmu kadang memadorotkan orang lain juga. Maka penting sekali belajar mengerti afatul ilm, penyakit yang kadang muncul dari para penuntut ilmu. Insyaallah mengerti sebuah penyakit tidak ada ruginya. Supaya apa? Berhati-hati. Mengerti sebuah penyakit itu kadang penting. Ya. Anda sudah usia 50 tahun, Pak. Coba kurangi jenis makanan ini. Aktivitas yang harus sering dilakukan ini. Iya. Kalau Anda mengikuti petunjuk ini, insya Allah ada faedahnya. Itulah kadang sebuah penyakit bisa dideteksi jauh-jauh hari oleh seorang. Maka di sini juga ada penyakit yang tentunya penyakit-penyakit ini yang paling bisa mengobati dan menjaga diri yang pertama tentunya diri kita, kemudian dengan pertolongan Allah. Dengan pertolongan Allah. Karena tidak ada obat kecuali Allah sendiri yang akan memberikan dengan sebab itu kesembuhan. Kadang obatnya mujarab. Tapi karena Allah menakdirkan belum sembuh, ya tetap sakit. Itu masalahnya. Jadi belajar sebuah penyakit untuk bisa kita mengobati. Namun jangan lupa, bersandarlah kepada Allah Azza wa Jal. Ini orang yang bertauhid. Selalu bersandar penuh dengan pembuat sebab, yaitu Allah. Maka kita akan masuk, karena ini ada 13 dan risalahnya agak sedikit tebal, mungkin butuh kesabaran. Kesabaran bagi para penuntut ilmu untuk seksama mempelajari jenis penyakitnya. Kalau para dokter itu belajar obat dan belajar apa? Penyakit, ya apa tidak? Belajar obat, dihafal jenis-jenisnya, dan kadang belajar juga jenis apa? Penyakit. Itu dokter. Dokter itu mengerti sebuah penyakit dan berusaha juga mengenal obatnya. Kita penuntut ilmu perlu mengerti berbagai macam ilmu dan juga mengerti penyakit yang kadang muncul pada diri-diri kita. Yang pertama kata mu'alif adalah ta'allumul ilmi li ghairi wajhillahi ta'ala. Penyakit yang pertama, mempelajari ilmu untuk selain wajah Allah. Ini jenis penyakit pertama. Mempelajari ilmu. Ya. Mempelajari ilmu agama. Tapi untuk selain wajah Allah. kataballahu ta'ala. Maka sungguh, kata mu'alif, Allah ta'ala telah mencela man arada bi ilmihi ghaira wajhihil karim. Allah mencela barang siapa yang menginginkan di dalam amalannya untuk selain wajah Allah. Wa bayyana fi mawadi'in katsiratin min kitabihil aziz annahu la sawaba lahu indah. Di samping yang pertama, Allah telah mencela setiap orang yang beramal untuk selain wajah Allah. Yang kedua, Allah Ta'ala telah menjelaskan di dalam tempat-tempat yang banyak dalam Kitabul Aziz Al-Quran, annahu la sawaba lahu indah, bahwa dia tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Orang yang beramal untuk selain wajah Allah, yang kedua, dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Nah, yang ketiga, wa annahu yakiluhu lilladzi asyraqa. Allah menyandarkan perkaranya kepada sesuatu yang dia jadikan sekutu bagi Allah. Ya, itu. Allah mencela orang yang mencari amalan selain untuk wajah Allah. Allah Ta'ala juga mengancam tidak memberikan pahala, dan Allah serahkan urusannya kepada sesuatu yang dia jadikan ibadah untuk selain Allah. Begitu ancamannya cukup berat. Dan Allah Azza wa Jalla, wallahu tayyibun la yakbalu min amali illa makana tayyiba. Allah Ta'ala zat yang tayyib, yang baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Begitu. Dalilnya sangat banyak. Yang pertama, surat Al-Isra 18-19. Lihatlah ya ibadallah, orang yang beramal tetapi untuk selain wajah Allah, mangkana yuridu al-ajilata ajalna lahu fiha. Artinya, mangkana, barang siapa, yuridu al-ajilah, yang menginginkan manfaat amalannya di dunia. Barang siapa yang menginginkan amalannya mendapatkan di dunia manfaatnya, ajalna lahu manasya, ajalna lahu fiha manasya, kami segerakan baginya di dunia, kami segerakan balasannya di dunia. Liman nasya, manasya'u liman nurid, bagi manasya', apa yang kami inginkan, kepada orang yang kami inginkan, liman nurid, yang kami segerakan di dunia. Begitu. Barang siapa yang menginginkan manfaat amalannya di dunia, kami segerakan baginya di dunia. Nah, tapi kata Allah, liman nurid, bagi orang yang kami kehendaki. Ya. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak disegerakan itu. Tetap saja tidak dapat apa-apa. Balasan di akhirat, ja'alna lahu jahannam yaslaha, kami jadikan baginya jahannam yaslaha, tempat masuknya. Dan madmumam madhura, dalam keadaan madmum, madmum ay matrudan min rahmatillah, tercela dan dijauhkan dari rahmat Allah. Dalam ayat ini surat Al-Isra ayat 18-19, Allah menerangkan mankana yuridul ajilah. Kata Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya, man kana yuridul ajilah, ajilah ay manfaah al-ajilah awid darul ajilah, manfaat yang disegerakan, atau darul ajilah, tempat balasan di dunia. Artinya, man kana yuridu bi'amalil birri au bi'amalil akhirah, barang siapa yang berbuat baik atau beramal amalan akhirat namun dia menginginkan dibalas di dunia. Sholat, ingin balasannya di dunia. Mencari ilmu, dia menginginkan dengan menuntut ilmu balasannya di dunia. Apa saja amalan? Maka kata Allah, ajjalna lahu fiha. Ajjalna, kami segerakan baginya, fiha ay fitilkal ajilah, di dunia. Manasya, apa yang kami kehendaki. Artinya, la mayasya'uhu dzalikal murid, bukan yang dikehendaki oleh orang itu. Orang itu kepenginnya ibadah langsung dibayar di mana? Di dunia. Dia inginnya kayak gitu. Sholat duha, men rezekinya apa? Lancar. Ya. Puasa Nabi Dawud, men urusan dunianya apa? Gampang. Kan ingin segera dibalas di mana? Dunia. Balasan dunia, bukan akhirat. Orang itu ingin disegerakan balasannya di dunia, tapi Allah mengatakan, lihat, manasya'u, apa yang kami kehendaki. Liman nurid, bagi orang yang kami inginkan. Lihat. Liman nurid at-ta'jilahu minhum, bagi orang yang kami inginkan dibalas di dunia dari mereka. Fala yahsul liman aradal ajilah mayasha'uh, sehingga orang itu tidak mendapatkan apa yang diinginkan balasannya di dunia seperti yang dia inginkan. Ya. Illa aradallahu lahu dhalik, kecuali apa yang Allah kehendaki dengan hal itu. Fakam min amilin laha nasibin yamutu bihasratihi alaiha. Berapa banyak orang yang beramal yang dia ingin mendapatkan balasannya namun kemudian dia mati. Mati ternyata. Tidak sempat mendapatkan balasannya. Summa ja'alna lahu jahannam, lalu kami jadikan baginya jahannam. Kenapa dimasukkan jahannam? Bisababi tarkihi lima umira bihi min amalil lil akhirah. Kenapa dimasukkan jahannam? Karena meninggalkan apa yang Allah perintahkan berupa beramal untuk akhirat. Nah, seharusnya beramal itu untuk akhirat, tapi dia untuk dunia. Akhirnya dimasukkan jahannam. Yaslaha ay yadkhuluha, dia akan masuk ke jahannam. Madmuman madhura ay matrudan min rahmatillah, mub'idan anha. Dimasukkan ke dalam jahannam, tercela dan dijauhkan dari rahmatnya. Namun sebaliknya pada ayat 19, waman aradal akhirah, Barang siapa yang menginginkan akhirat, maksudnya bi'amalid darul akhirah, dengan amal solehnya ingin meraih pahala akhirat. Ya, dia beramal. Yang diinginkan apa? Balasan akhirat, bukan dunia. Ya, dia beramal soleh, yang diharapkan balasan di akhirat. Maka Allah katakan, wasa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun. Dan dia berusaha dengan usahanya, maka itulah orang mukmin. Artinya mukmin billahi imanan sahiha. Itulah orang yang imannya benar. Itulah orang yang imannya betul. Wa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan mereka itu orang yang usahanya maskur, diterima, makbul, ghairu mardud, diterima, tidak tertolak. Demikian apa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani. Maka mencari amalan akhirat diniatkan untuk mencari kampung akhirat, jangan untuk nyari dunia. Iya, cita-citanya harus tinggi. Apa itu? Surga. Surga itu tempat yang penuh kenikmatan. Seleranya harus selera yang tinggi. Ya, pria punya apa? Punya selera. Jangan seleranya yang murah. Dunia itu murah. Orang kafir juga punya. Ya apa tidak? Buktinya murah, orang kafir punya dunia. Iya. Yang tidak punya apa? Akhirat tidak punya mereka. Tidak punya amal soleh. Maka selera kita jauh lebih tinggi daripada seleranya orang kafir. Iya apa tidak? Itu namanya pria punya selera. Selera yang tinggi. Akhirat. Baik, jangan pendek seleranya. Ini harus tinggi. Kampung akhirat. Qala Al-Qasimi. Berkata Imam Al-Qasimi. Maksud ayat. Man kana talabuhu dunyal ajilah. Walaha ya'malu wa yas'a. Wa iyaha yabtahi. La yuqinu bima'adin. Wala yarju sawaban wala iqaba min rabbih ala amalihi ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid. Barang siapa yang mencari dunia segera dan dia berusaha untuk mendapatkannya, wa iyaha yabtahi, dan karena dunia dia mencari amal-amalnya untuk mencari dunia, dan tidak yakin ada hari pembalasan. Tidak yakin apa ada pembalasannya. Kalau saya sholat dapat apa sih? Itu kan nanti di hari kiamat. Nah, itu orang tidak yakin. Wala yarju sawaban, dan orang itu tidak mengharap pahala. Wala iqaba min rabbihi ala amalihi, dan tidak takut dengan siksa akibat amalannya. Maka ajalna lahu fiha manasa, kami balas, disegerakan balasannya baginya, liman nurid, tapi bagi orang yang kami kehendaki. Ya. Jadi ada orang yang mencari dunia. Ibadahnya nyari dunia, Pak. Ternyata tidak dapat. Ya. Dia membaca ayat tertentu. Tujuannya nyari dunia. Ternyata tidak dapat. Iya, tidak dapat. Aimana sya'uhu min basti dunya alaihi au taq tiranha liman aradallah ayyaf ala bihi dhalik. Artinya orang yang kami kehendaki berupa dibentangkannya dunia baginya. Dan kami akan berikan bagi orang yang akan diberikan oleh Allah orang yang dikehendaki untuk mendapatkan itu. Au min ihlakihi, atau malah sebaliknya, dia mendapatkan kebinasaan. Bima yasha ta'ala, dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Min uqubatihil ajalah, disiksa segera di dunia. Sumayasla jahannam fil akhirah, lalu nanti dimasukkan jahannam di akhirat. Madmuman ala kilatin syukrihi limaulah, tercela karena sedikitnya bersyukur kepada Allah. Wasu'i soni'ihi, jelek perbuatannya. Fima salaf lahu, apa yang telah lewat baginya. Madhuran madrudan minar rahmah, jauh dari rahmat Allah. Mub'idan maksian finnar, yang akhirnya masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, jangan sampai amalan menuntut ilmu untuk meraih balasan di dunia. Aku nek ngaji sioni apa? Ya, ya dapat pahala. Ya. Kalau saya menghafal hadis, menghafal ayat, sih dapat apa? Dapat pahala. Ya. Jangan sampai belajar agama hanya sekedar ingin dapat gelar. Kalau punya gelar, dipanggil orang, gelarnya kan mandan antep. Jadi jangan. Itu pujian orang, tidak bernilai di sisi Allah. Kalau belajar hanya mencari pujian orang, carilah pahala. Nah, mungkin antum bertahun-tahun ngaji di Masjid Agung. Mungkin ada 10 tahun. Dari awal mulai dulu ada taklim di sini, sampai sekarang masih duduk ngaji terus. Jangan kepikir, saya kalau sudah selesai ngaji di sini, gelarnya apa? Apa LD, lulusan Darussalam? Jangan itu. Yang kita pikirkan adalah apakah selama ini amalan saya sudah ikhlas mengharap wajah Allah, itu yang menyelamatkan. Tayyib. Wa man aradal akhirah, namun siapa yang menginginkan kampung akhirat, wa iyaha talab, dan hanya karena itu dia mencari. Walaha amila amaluha, maka bagi dia amalan yang dia lakukan, huwa ta'atullah wa mayurdih anhu, itulah ketaatan kepada Allah dan itulah keriduan dari Allah. Faulaika kana amaluhu maskura bihusnil jaza, dibalas dengan sebaik-baik balasan. Tayyib. Jadi ini diantara ucapan para imam tentang ayat. Maka dalam beramal soleh, hendaklah tekad hati kita untuk akhirat. Karena kalau seorang belajar agama, amalan apa saja bahkan, untuk kampung akhiratnya, maka Allah akan jadikan di hatinya rasa cukup. Iya. Mangkana akhiratuhu hammuhu, barang siapa yang menjadikan cita-citanya dalam segala amalan adalah akhiratnya. Jadi dijadikan di dalam hatinya itu setiap amalan adalah untuk mencari akhirat. Akhirah jama'allah lahu amroh, Allah akan kumpulkan urusannya. Wa ja'ala hinahu fi qalbi. Allah jadikan rasa cukup di hatinya. Ya. Ini telah hadis dari Zaid ibni Sabit. Barang siapa yang menjadikan akhiratnya sebagai niat yang dia lakukan, niatnya akhirat. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai niatannya, jama'allahu lahu amroh, Allah akan kumpulkan urusannya. InsyaAllah. Allah akan kumpulkan segala urusannya. Iya. Dunia yang dia hidup na'am akan diberi oleh Allah. Jangan khawatir. Barang siapa yang akhirat itu sebagai niatannya dalam semua amalan, kata Nabi, jama'allahu lahu amrah. Allah kumpulkan urusannya. Dikumpulkan urusannya. Dunia akan didatangkan. Yang kedua, ja'alallahu, Allah jadikan hinah fi qalbih, rasa cukup di hatinya. Dijadikan apa? Rasa cukup di hatinya. Iya, hati selalu merasa cukup. Ditawari, kamu mau kerja? Mau. Berapa gajinya? 5 juta. Terus bisa ngaji enggak? Enggak bisa. Oh, enggak maulah. Duh, kamu digaji berapa sih? 1 juta. Cukup, cukup. Nah. Yang 5 juta ditolak. Kenapa? Sudah cukup gaji berapa? Cuman 1 juta. Kenapa? 5 juta enggak bisa ngaji. Rugi saya. Ya. Karena memang niatnya apa? Akhirat. Ja'alallahu hinahu fi qalbi. Allah jadikan di hatinya rasa cukup. Yang ketiga, lihat kehebatannya. Wa atadhu dunya wa hiya rahimah. Allah datangkan kepada orang itu dunia. Allah apa kan? Datangkan. Bukan dia mengejar, tapi Allah datangkan apanya? Dunianya. Atadhu, Allah datangkan untuk orang itu ad-dunya. Bayangkan, dunia datang. Wahia rohimah, dan dia itu merasa tidak membutuhkan. Jadi dunia itu yang merengek-rengek. Tolong dong diterima saya. Tolong saya ditampak. Tidaklah, saya takut malah jadi rusak agama saya. Dikasih jabatan tinggi, gajinya sekian. Tidak, saya tidak mau. Kenapa? Nanti akhirnya saya rusak. Ya. Terimalah tolong ini ditapa baik. Tidak, saya tidak mau. Rahimah. Dalam keadaan hina, dunia datang kepadanya. Merengek minta, diterima. Hadis akhrajahu Ibnu Majah. Akhrajahu Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Perhatikan di sini ya ibadallah. Betapa pentingnya menjadikan niat di hati untuk kampung akhirat pada semua amalan. Iya. Dunia akan datang. Karena yang dia kedepankan akhirat. Sholat saya bagaimana nanti kalau kerja ini? Wah, kamu udah bisa Jumatan. Berapa sih gajinya? 10 juta. Lah, saya gak mau. 10 juta ditolak. Tiap bulan itu. Ditolak. Lantaran kampung akhirat yang sedang dia kejar terhalang. Saya gak mau. Begitulah orang yang mencari akhirat. Diberi kecukupan. Namanya orang diberi seberapapun dari dunia tidak pernah merasa cukup. Dulu makan pakai garam cukup. Ya, waktu kecil makan pakai garam cukup, cukup. Orang tua melatih makan pakai garam. Garam. Cukup, waktu itu cukup. Meningkat pakai tempe. Cukup, cukup. Pakai garamnya cukup, pakai tempenya cukup, pakai ayam cukup, cukup. Bahkan kadang kurang. Sudah ada garamnya, ada tempenya, ada apanya? Ayamnya, ada apanya lagi kalau perlu? Lalapnya. Cukup, cukup, masih kurang. Apanya? Kuahnya. Masih kurang? Kurang, apalagi? Buahnya. Kurang apa belum? Kurang, apanya? Kriyik-kriyiknya. Itu orang. Jadi diberi seberapapun ya, kalau memang hati tidak cukup, ya tidak pernah cukup. Maka yang paling bagus, diberi oleh Allah kecukupan. Makan pakai garam tok, ya cukup, cukup, alhamdulillah. Yang penting taklim saya lancar. Yang penting ibadah saya jalan. Tenang dia. Jadi dunia tidak menghalangi untuk menuntut ilmu. Fulan kemana? Tidak tahu itu, sudah buka cabang. Jadi tidak pernah kelihatan sekarang. Cabangnya sudah 3. Besok mau buka lagi di kota sana, 4. Tambah tidak kelihatan. Dalam menuntut ilmu. Lain halnya orang yang cita-citanya memang akhirat. Yang dikejar akhirat. Nanti kalau saya buka, bisa ngaji lagi enggak ya? Wah, kayaknya berat ini. Lah, jadilah. Satu udah cukup. Yang penting anak istri bisa makan, saya bisa belajar. Sudah selesai. Masya Allah. Maka jadikan kampung akhirat sebagai cita-cita kita. Wa an Abi Hurairah, dan di sini bawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasul, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, berfirman Allah taala, hadis qudsi, ana aghna syuraka, saya tidak butuh sekutu-sekutu, kata Allah. Ana aghna syuraka, saya tidak butuh sekutu-sekutu. Ani syirki, dari kesyirikan, dari perkara yang disekutukan. Mana amila amalan asraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang beramal suatu amalan, berarti umum. Barang siapa yang beramal suatu amalan, asyraka fihi ma'i ghairi, dia menyekutukan bersamaku selain diriku. Dia menyekutukan bersamaku dalam selain kepadaku, yakni kepada selain aku, selain Allah. Ada kesyirikan padanya. Maka kata Nabi, taraktuhu wa syirkah. Allah berfirman, taraktuhu, aku tinggalkan orang itu, amalan itu. Wa syirkahu, dan sekutunya. Allah tinggalkan amalannya dan sekutunya. Allah tidak butuh. Hadis Muslim. Dalam riwayat yang lain, fa'ana minhu bari, saya berlepas diri dari orang itu. Wa huwa lilladhi asyrak, amalannya untuk sekutunya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan hadis ini kata isnaduhu sahih, sahahahu Albani fi sahih sunan Ibnu Majah. Itulah bahaya tidak ikhlas. Beramal untuk selain Allah. Mungkin untuk manusia, belajar ingin dipuji manusia. Ya. Atau belajar untuk mendapatkan apa? Balasan dunia. Sama. Dunia itu jangan digambarkan duit saja ya. Pujian, sanjungan termasuk juga apa? Dunia. Ya. Itu musibah bagi dia. Juga hadis yang lain. Allah Azza wa Jalla, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Dalam hadis Zaid bin Sabit ada di sini. Man kanatid dunya hammahu. Dari hadis Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Man kanatid dunya hammah. Barang siapa dunia sebagai cita-citanya. Man kanatid dunya hammah. Barang siapa menjadikan dunia sebagai cita-citanya. Cita-citanya dunia. Dunia, dunia, dunia. Farraqallah alaihi amroh. Allah porak-porandakan urusannya. Farraqa, Allah porak-porandakan urusannya. Nyari duit, kerja untuk nyari modal. Sudah di modalnya kumpul untuk usaha, usahanya gagal. Akhirnya utangnya apa? Numpuk. Kalau akhirnya. Farraqallah alaihi amroh. Allah porak-porandakan urusannya. Sebab urusannya apa? Dunia. Buka cabang sana, utang. Usahanya tidak jalan. Akhirnya dikejar oleh penghutang. Itu. Dia tidak bisa belajar. Tidak bisa ibadah dengan tenang. HP-nya selalu di, apa namanya? Di nada dirinya selalu disilen, Pak. Karena terlalu banyak orang menghubungi dia. Sebentar kering, kering, kering. Daripada pusing, ganti nomor. Iya, pusing. Mau tidur, menghitung gendeng, Pak. 1, 2, 3, sudah tanggal berapa sekarang. Ibadahnya tidak khusyuk. Karena memang cita-citanya hanya dunia. Yang kedua, wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Barang siapa yang menjadikan dunianya sebagai cita-citanya, Allah porak-porandakan urusannya dan Allah jadikan kefakiran di hadapan matanya. Yang kedua, Allah jadikan kefakiran baina 'ainaihi, kefakiran di hadapan matanya. Kefakiran menimpanya. Selalu tidak pernah cukup. Dapat untung 1 juta tidak cukup. Karena setorannya harus lebih dari 1 juta. Belum untuk beli pulsa, untuk bayar ini. Aduh, tidak cukup ini. Selalu kurang, padahal sudah banyak. Yang ketiga, walam ya'ti minad dunya illa ma katabalahu. Dan dunia tidak datang kecuali apa yang telah ditetapkan untuknya. Walaupun malang jadi siang, siang jadi malam, kalau untungnya cuma 500 ribu, ya 500 ribu tok. Tidak kemudian berubah menjadi lebih dari itu. Memang takdirnya segitu kamu. Begitu. Oh, barangkali malamnya nambah. Malamnya cuma 7 malam. Tetap sesuai dengan apa yang sudah sesuai catatan takdir. Jangan pakai matematik kita. Kalau modal 1 juta, untungnya 100. Kalau 10 juta berarti untungnya berapa? 500. Hanya spekulasi utang. benar. Dikembangkan usahanya, kok untungnya cuma 1.000? Itu. Ya takdirnya kamu segitu untungnya. Barakallah. Matematik kita mungkin segitu, tapi Allah menakdirkan cuma 1.000. Kepotong ini, kepotong itu, cuma 1.000 ternyata. Itulah sesungguhnya dunia. Wa man kanatil akhiratu, namun barang siapa yang akhirat sebagai cita-citanya, sebagai niatnya, jama'a Allah lahu amrah, Allah kumpulkan urusannya. Allah kumpulkan urusannya, dimudahkan. Urusannya mudah, gampang, ya. Wa ja'ala hinahu fi qalbih, Allah jadikan rasa cukup di hatinya. Wa atat hudunya wa hiya rahimah, datang kepadanya dunia wa hiya rahimah, dalam keadaan dunia itu rahimah, merengek untuk diterima. Ya. Hadis Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Maka jadikan cita-cita dan niat kita adalah kampung akhirat. Dunia akan datang. Tidak ada sejarahnya. Orang beramal akhirat menjadi susah. Bahkan diberi ketenangan hati yang tidak pernah diraih oleh ahli dunia. Ahli dunia ingin meraih ketenangan hidup. Dikira ketenangan hidup dengan dunia. Sesungguhnya tidak. Ketenangan hidup diraih dengan hati yang cukup, dengan rezeki yang Allah berikan kepada hamba berupa kecukupan. Iya. Barokah dalam umurnya, barokah dalam hartanya. Mungkin yang sedikit tapi barokah. Mungkin 1 bulan pemasukannya paling 500.000. Tapi masya Allah semua kebutuhan-kebutuhannya apa? Tertutup. Itu kan namanya cukup. Ya. Barokah namanya. Wa qaddamallah, dan sungguh Allah telah mencela riya fi kitabih. Riya. Apa itu riya? Beramal untuk dipuji manusia. Yang pertama, surat Al-Ma'un. Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Celaka orang yang salat. Jangan mandek. Celaka orang yang salat. Jangan mandek. Alladzina hum, yaitu orang yang mereka an salatihim sahun, terhadap sholatnya lalai. Lalai kata Ibnu Katsir, mengakhir-akhirkan waktu sholat. Sampai habis waktunya baru sholat. Sudah mau habis baru sholat. Atau keluar waktu sholat. Alladinahum yura'un, yaitu orang-orang yang mereka yura'un, riya, pamer. Sholatnya pamer. Wayamnaun al-ma'un, menolak, membantu orang yang meminta pertolongan. Tetangga mau pinjam sendok, tentu punya sendok, tidak membantu. Itu orang yang masih mendustakan agama. Dalam ayat yang lain, waman kana, surat Al-Kahfi, ayat 110 ayat terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya. Berjumpa berarti melihat Allah di surga. Faly'amal 'amalan shaliha, maka dia beramal soleh. Amal yang murni. Tidak ada syirik, ikhlas. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan menyekutukan dengan ibadahnya kepada seorang pun. Salat untuk Allah. Belajar ingin mendapatkan keriduan Allah. Bukan ingin dipuji orang. Bukan disanjung orang. Bukan. Ingin mencari keselamatan. Karena mencari ilmu di antara sebab keselamatan. Itu. Bukan ingin dipuji orang, disanjung orang. Bukan. Ya. Seperti banyak orang yang haji. Kadang niatannya apa? Sekedar ingin dipanggil Pak Haji. Iya. Niatkan, luruskan niat. Haji ibadah yang besar. Tapi jangan sampai menjadikan niatnya geser untuk mencari dunia. Karena ada pembukaan kekosongan apa? RT. Ah, saya mau haji. Harapannya apa? Nanti bisa jadi apa? Ketua RT. Beribadah tapi ingin mendapatkan dunia. Dipuji manusia. Rusak ibadah. Apalagi menuntut ilmu. Dalam hadis Jundub Asad. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah sampai hadis tadi. Riya dalam ibadah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillah.